عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي، kita akan bahas kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yang sesungguhnya sudah pernah dibahas di Bogor ini beberapa kali di tempat yang berbeda-beda. Tetapi alhamdulillah, yang jelas kita sudah sampaikan waktu itu tentang Fadlul Tauhid, tentang keutamaan-keutamaan Tauhid. Maka bab berikutnya adalah tentang Fadlul Tauhid wa mayukaffiru minad dunub. Bab berikutnya adalah keutamaan Tauhid yang kaitannya dengan penghapusan terhadap dosa-dosa. Ini dengan Tauhid, dosa-dosa mereka akan terampuni biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Musannif rahimahullah, babu bayani fadli Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keterangan dalil-dalil tentang keutamaan Tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Dan demikian dibaca, bab sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf, yang tidak tersebut, yang kalau ditakdirkan maka seakan-akan dikatakan hadza babu fadli Tauhid. Ini adalah bab fadli Tauhid. ويجوز أن تكون موصوله العائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. Kemudian kalimat yang berikutnya وما يكفر من الذنوب maknanya adalah sebagai mausulah maknya, maka maknanya dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan al-amn, keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk. Dikatakan dalam tafsir oleh Ibn Jarir rahimahullah, haddatsani al-muthanna, yang dimaksud iman adalah memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Maka barang siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka Allah berikan dua janji, yaitu al-amn wal ihtida, keamanan dan petunjuk hidayah. Ibn Katsir rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya, ai haula'i alladziina akhlasul 'ibadah wahdahu lillah wa lam yusyriku bihi syai'a. Kata Ibnu Katsir, yakni orang-orang yang mengesakan Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan, merekalah yang aminuna yaumal qiyamah, al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, orang-orang yang akan aman nanti yaumal qiyamah dan yang akan mendapatkan hidayah di dunia ini dan juga di akhirat. Khana fi na'azakumullah, berarti Imam ahli tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa yang dijanjikan oleh Allah dengan dua janji ini adalah mereka-mereka yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah. Dan yang namanya ibadah adalah semua amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka amalkanlah semua perintah-perintahnya untuk Allah dan karena Allah. Maka ibadahnya, salatnya, puasanya, hidupnya dan matinya adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Orang yang seperti inilah yang dikatakan dengan mukmin, yang dikatakan oleh Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri iman mereka dengan kedzaliman, yakni tidak mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Merekalah yang dijamin oleh Allah dengan keamanan yaumul qiyamah. Keamanan yaumul qiyamah artinya pada hari kiamat dia tidak memiliki rasa takut. La takhaf wa la tahzan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, dan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang mukmin akan memanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tenteram, dan juga memberitakan kabar gembira untuk jangan takut dan jangan sedih. Karena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini al-amnu yaumul qiyamah, keamanan pada hari kiamat. Sedangkan di dunia akan mendapatkan jaminan pula, yaitu hidayah, dan dikatakan wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan petunjuk, sehingga mereka memiliki keamanan dua kali, aman dari kesesatan-kesesatan karena dapat hidayah, dan aman dari azab, aman dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan pada mereka, dan ini janji dari Allah dalam ayat ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Wa qala Ibnu Zaid dan juga Ibnu Ishaq, hadza min Allahi ala fasl al-qada baina Ibrahim wa qaumihi. Dan ini dari Allah sebagai keputusan akhir yang menyelesaikan antara Ibrahim dengan kaumnya. Ketika Ibrahim dengan kaumnya, Ibrahim mengajak tetapi masalah tauhid. Ibrahim mengajarkan untuk beribadah kepada Allah yang yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Ternyata Raja Namrud menyatakan ana uhyi wa umit. Aku juga sama. Aku juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan, kata mereka. Maka dipanggil dua orang, yang satu dikatakan kamu bebas, kamu hidup. Yang satu dibunuh oleh dia, dipenggal lehernya dan mengatakan saya mematikan. Maka Ibrahim alaihi salam mengatakan kepadanya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Kata Ibrahim, Allah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang apakah kamu bisa menerbitkan dari barat? فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ, maka dia membisu orang-orang kafir tadi, tidak bisa menjawab apapun. Terlihat betapa lemahnya mereka. Ikhwan Ibn A'azakullah, dialog ini menunjukkan bahwa dakwah Ibrahim adalah dakwah tauhid, bukan dakwah politik, bukan ingin merebut kekuasaan, bukan ingin menggulingkan rejim yang bercokol agar digantikan dengan orang muslim dan seterusnya, bukan itu. Tetapi mengajak dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maka selesailah urusan. Tetapi ternyata mereka menentangnya. Maka faslul qadha, keputusan akhirnya, Allah Subhanahu wa taala katakan dengan ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Selesai. Pokoknya kata Allah, orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Sedangkan mereka-mereka yang mencampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, apalagi mereka-mereka yang memang musyrikin, maka mereka tidak akan mendapatkan jaminan keamanan dan tidak akan mendapatkan hidayah, alias sesat, kufur. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan pula dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebuah hadis, hadis yang menjelaskan tentang ayat ini. Lama nazalat hadhil ayah, qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsah. Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya sendiri? Jadi para sahabat merasa berat dengan ayat ini, karena jaminan Allah tadi syaratnya adalah amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Paling tidak zalimun li nafsih. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa pada dirinya sendiri? Ini berbuat kesalahan, berbuat kekeliruan, berbuat zalim, zalimun li nafsih. Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan kalimat bahwasanya itu seperti apa yang dikatakan oleh Abdun Salih, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itulah kedzaliman yang sangat besar. Qanibirin a'azakumullah, diriwayatkan pula dalam Bukhari dengan sanadnya, qala haddatana amina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim pada dirinya? Maka Rasulullah menjawab, laisa kama taqulun, tidak seperti apa yang kalian katakan. Dikatakan yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin, yang dimaksud tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, artinya tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan. Awalam tasma'u, tidakkah kalian mendengar, ila qauli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Berarti makna ayat ini adalah dengan tafsir langsung dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, bahwasanya Rasulullah menafsirkan makna ayat ini adalah jangan mencampuri iman kalian dengan kezaliman, yakni jangan mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Qala, dikatakan selanjutnya dalam hadis yang juga sahih dalam Mustadrak dan juga dalam kitab sahih dan juga dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah, dari Abdullah juga radhiyallahu taala anhu, qala lamma nazala, ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, syaqqa dzalika ala ashabi rasulillah, terasa berat, dirasa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadhlim nafsah, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri? Qala innahu laisa alladhi ta'nun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak seperti yang kalian sangka. Jadi tidak seperti yang kalian pahami, kalian keliru memahami ayat ini. Ketika para sahabat memahaminya dengan keliru, bahwa dirasa oleh mereka berarti iman yang tidak dicampuri oleh dosa, maka itulah yang akan mendapatkan jaminan-jaminan tadi. Kemudian mereka merasa, sebagai manusia kami tidak pernah bersih dari kesalahan, mesti ada saja kekeliruan, dosa-dosa. Maka mereka merasa berat, sungguh syarat ini berat sekali ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkannya, laisa alladzi ta'nun, tidak seperti yang kalian pahami, alam tasma'u ila ma qala al-'abdu salih, tidakkah kalian dengar ucapan seorang hamba yang saleh yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim, wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Innama huwa syirk, kata Rasulullah, yang dimaksud adalah kesyirikan-kesyirikan. Yani jangan campuri iman kalian dengan syirik. Jangan campuri iman kalian dengan peribadatan kepada selain Allah. Jangan dicampuri iman kalian dengan doa kepada selain Allah. Yang itulah akan menghalangi keamanan yang Allah janjikan. Dan akan menghalangi ihtida, petunjuk yang Allah janjikan. Bahwasanya yang dimaksud dengan zulm di situ adalah dosa-dosa. Sehingga makna ayat tadi tentunya adalah barang siapa yang berbuat dosa-dosa, maka keamanannya akan berkurang dan petunjuk hidayahnya juga akan berkurang. Khonibirina azakumullah. Sehingga tidak ada pertentangan sesungguhnya. Apakah yang menafsirkan dengan jelas dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan kedzaliman adalah kesyirikan, itu sudah jelas tidak bisa dibantah dan itu hadis sahih dan itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan sami'na wa ata'na dan kita katakan amanna bihi, kita beriman dengannya bahwa yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Tapi ada pertanyaan, apakah berarti dosa-dosa tadi tidak mengurangi? Kalau kesyirikan menghilangkan keamanan, kalau kesyirikan menghilangkan petunjuk dan hidayah, tetapi kalau dosa-dosa yang selain syirik, apakah tidak mengurangi sama sekali? Tentunya walaupun tidak menghilangkan, tapi mengurangi. Sehingga kalau ditafsirkan dengan syirik, maknanya adalah yang dicampuri dengan kesyirikan tidak akan mendapatkan keamanan, tidak akan mendapatkan petunjuk. Kalau yang menafsirkan dengan dosa, yakni siapa yang berbuat dosa, akan terkurangi keamanannya dan akan terkurangi hidayahnya. Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan oleh Hasan dan juga Al-Kalbi rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, ulaika lahumul amnu fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau mendapatkan keamanan di akhirat nanti dan mendapatkan hidayah dan petunjuk di dunia. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, وَالَّذِينَ شَقَّ عَلَيْهِمْ ظَنُّوا أَنَّ ظُلْمَ الْمَشْرُطُ وَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ. Yang menyebabkan para sahabat merasa berat adalah karena mereka mengira bahwa kedzaliman yang dimaksud dalam ayat tadi adalah kedzaliman secara umum termasuk ظُلْمٌ لِنَفْسِهِ. Bukankah kedzaliman itu ada tiga jenis? Ada ظُلْمٌ لِنَفْسِهِ وَظُلْمٌ لِغَيْرِهِ dan ada ظُلْمٌ لِلَّهِ. Ada berbuat dosa pada dirinya sendiri, yakni berbuat dosa yang merugikan dirinya sendiri. Dia berbuat dosa di kamarnya, melihat sesuatu yang haram di rumahnya sendiri. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Ini dzulmun li nafsihi. Berbuat zalim tapi yang dirugikan dirinya sendiri. Ada yang kedua, dzulmun li ghairihi. Berbuat dosa kepada orang lain. Yakni berbuat dosa, berbuat zalim yang menyebabkan orang lain dirugikan. Maka ini lebih besar dari yang pertama. Ada yang ketiga, yaitu zulmun lillahi ta'ala, yakni kezaliman kepada Allah. Kezaliman kepada Allah adalah dia memberikan hak Allah kepada selainnya, memberikan yang semestinya untuk Allah dia berikan untuk selain Allah. Yakni memberikan berbagai macam ibadah-ibadah, memberikan berbagai macam bentuk-bentuk yang mengamalkan ibadah, kemudian diberikan kepada selain Allah, maka dia berbuat zalim. Kepada siapa dia berbuat zalim? Dia berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang a'zamu zulmi, sebesar-besar kedzaliman. Dan tidak ada kedzaliman yang lebih besar dari kedzaliman jenis ini, memberikan hak Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qanibina azakumullah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam ayat ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Dikira, kata Syekhul Islam, dikira oleh para sahabat bahwa semua kedzaliman tadi akan menghilangkan keamanan. Semua kedzaliman tadi akan menghilangkan petunjuk. Itulah yang dirasa berat oleh mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa kedzaliman yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Kesyirikan itulah yang akan menghilangkan keamanan dan menghilangkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mada yahdus khani fidina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Adapun dosa-dosa yang lain selain kesyirikan, mendekat saja daripada saya ceri-ceri. Adapun dosa-dosa yang lain diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyuna lam ya'mal su'an, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa? Yani Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, walaupun beliau adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah, setinggi-tinggi iman setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, tetapi beliau pun masih mengkhawatirkan dosa-dosanya dan bertanya kepadanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Siapa yang bersih, enggak pernah punya salah sedikit pun? Maka Rasulullah SAW tahu apa yang dimaksud oleh Abu Bakar. Maka beliau menjawab, ya Aba Bakrin, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibaka al-la'wa, fadhalika ma tujzauna bih. Kesusahan-kesusahan, fadhalika ma tujzauna bih, maka itulah yang Allah membalasmu dengannya di dunia. Yani dosa-dosa lain selain kesyirikan bisa terhapus. Bisa terhapus dengan musibah-musibah. Bisa terhapus dengan penyakit-penyakit. Bisa terhapus dengan berbagai macam kesedihan-kesedihan. Berbagai macam musibah-musibah yang menimpanya. Kerugian-kerugian yang menyakiti dirinya, menyakiti hatinya. Maka dosa-dosa tadi akan terampuni, akan terhapus. Sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan tetap mendapatkan keamanan yang telah Allah janjikan. Sehingga dikatakan, apakah yang menghalangi keamanan yang Allah janjikan? Yang menghalangi keamanan yang Allah janjikan adalah kesyirikan. Karena selain kesyirikan, mungkin Rasulullah SAW menghabarkan, mungkin Allah akan ampuni di dunia dengan musibah-musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa lainnya sekehendaknya. Berarti kalau dosa syirik tidak akan diampuni, dan ketika seorang mati membawa dosa syirik, maka pasti dia akan mendapatkan azab, pasti akan mendapatkan balasan, dan dia pasti akan terancam ketakutan-ketakutan, dan ini yang dikatakan tidak aman lagi dan tidak merasa aman. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak ada yang diharapkan di padang mahsyar kecuali keamanan. Apa yang diharapkan di padang mahsyar? Manusia sawasiyah, manusia ketika itu dalam keadaan sama, tidak berbeda. Dalam keadaan mereka seluruhnya telanjang bulat, dalam keadaan mereka seluruhnya dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan bertelanjang kaki, yani urat, ghurulan, mereka dalam keadaan hufatan, uratan, ghurulan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan mereka tidak berpakaian, dan ikhwan fillah na'azakumullah, mereka tidak mengharapkan kecuali keamanan dari Allah. Dan siapa yang aman dari ancaman-ancaman yang telah Allah ancamkan? Kaum mukminin, al-muwahhidin, orang yang bertauhid, orang yang tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Karena itu jaminan dari Allah. Jaminan dari Allah dengan ayat ini tadi. Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Maka merekalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Allah naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau kesalahan-kesalahan lain, bisa saja Allah ampun, tetapi bisa pula Allah adab. tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fabayyana annal mu'min alladhi idza mata dakhala jannah qad yudza bi sayyi'atihi fid dunya bil masa'ib. Berarti di sini dijelaskan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar bahwa orang-orang beriman yang masuk surga, bahkan dikatakan wujuhuhum kal qamari lailatal badri, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama di malam purnama. Katakan tidak, kenapa kok bisa dia masuk surga langsung tanpa diazab, tanpa hisab? Bagaimana? Bagaimana dengan dosa-dosanya? Maka dijawab dengan hadis tadi, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga dalam oleh Marwazi dalam musnadnya, dari Abu Bakar, dan juga dinukil oleh Tabari dalam tafsirnya, dan juga oleh Ibnu Hibban dan Hakim mensahihkan hadis ini, dan Adz-Dzahabi menyepakatinya, wa wafaqahu Adz-Dzahabi rahimahullah. Dikatakan dalam hadis ini, ya Abu Bakrin alasta tansab, wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah sakit? Alasta tahzan, bukankah engkau pernah bersedih? Alaysa yusibakal la'wa, bukankah pernah menimpamu musibah-musibah yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang menjadikan kamu betul-betul merasa sakit hatinya, sakit badannya? Ketika dijawab ya, wa dzalika ma tujzauna bihi, itulah yang Allah membalas kamu dengannya. Berarti orang-orang tadi yang 70 ribu orang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab, masuk surga tanpa disiksa dan tanpa ada perhitungan, adalah orang-orang yang bukan maksum. Bukan mereka itu tidak pernah berbuat salah. Bisa jadi punya salah karena mereka manusia biasa, tetapi karena mereka orang-orang yang muwahhidun, orang yang bertauhid, orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadahnya kepada Allah, sehingga dosa-dosa mereka sangat kecilnya, sangat sedikitnya, dan terhapus. Dengan apa terhapus? Dengan musibah-musibah di dunia. Oleh karena itulah kalau kita menengok orang sakit, apa yang dianjurkan untuk kita ucapkan? Kita katakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, mudah-mudahan menghapuskan dosa. Tahur adalah menghapuskan dosa, bersih, dibersihkan dari dosa-dosanya. Masya Allah, orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sakitnya adalah adab di atas adab. Tetapi orang beriman, maka sakitnya pun adalah rahmat dari Allah. Menghapuskan dosanya, membersihkan kekeliruannya, dimaafkan kesalahannya dengan penyakit tadi, sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tahir, dalam keadaan bersih. Bersih badannya dari najasa dan bersih rohaninya dari dosa-dosa. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti jelaslah, terjawablah bahwasanya orang-orang yang masuk jannah tanpa adab, tanpa hisab, adalah orang-orang yang sudah dihapuskan dosa-dosanya di dunia dengan berbagai macam penyakit dan berbagai macam musibah-musibah. Qala, dikatakan, faman salima min ajnasi dhulmi thalatha, asyirk وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون شرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. Maka dijelaskan dalam ayat ini dengan hadis-hadis tadi bahwa orang yang selamat dari tiga kezaliman, selamat dari kezaliman pada dirinya, selamat dari kezaliman pada orang lain, dan selamat dari kezaliman kepada Allah, yakni kesyirikan-kesyirikan, maka dia akan mendapatkan al-amnut tam, keamanan yang sempurna. Walih tidak utam, tetap mendapatkan ihtida tapi tidak sempurna, yang diistilahkan dengan al-mutlaq. Kanal amnul mutlaq wal ihtidaul mutlaq, mendapatkan intinya keamanan, mendapatkan intinya petunjuk. Baik, kalau ada yang tanya, apa yang dimaksud dengan intinya keamanan? Tentunya intinya keamanan adalah kalau kamu dalam keadaan masih berbuat dosa-dosa, paling tidak kamu merasa aman dari kekekalan dalam neraka. Aman. Tidak akan kekal dalam neraka. Sehingga mendapatkan keamanan. Apakah keamanan itu sempurna? Tidak. Tidak sempurna. Karena dia masih terancam dengan ancaman yang mengerikan. Ancaman terhadap dosa-dosanya. Bukankah Allah menyatakan dalam Al-Quran, faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan akan melihatnya nanti. Dan barang siapa yang beramal dengan amal kejelekan juga nanti akan melihatnya yaumul qiyamah. Artinya dia betul-betul akan menyaksikan dosa dia. Apakah saya akan diazab dengan dosa-dosa saya atau akan dimaafkan? Dalam keadaan tidak tahu. Kalau dalam keadaan tidak tahu, kira-kira apa yang terjadi pada orang itu? Ketakutan, kegelisahan. Sehingga para sahabat menyatakan, sungguh kalau saja aku belum diputuskan dimaafkan atau tidak dimaafkan, maka kalau ditawarkan apakah mau dihitung atau mati saja seperti binatang, seperti hewan-hewan, menjadi tanah tanpa ada surga, tanpa ada neraka, niscaya saya akan memilih lebih baik aku mati saja atau musnah saja tanpa surga, tanpa neraka. Karena khawatirnya kalau sampai dihitung ternyata finnar, kalau ternyata setelah dihisab Allah adab dia finnar, itu sangat mengerikan. Dan ini adalah khauf, dan inilah yang menakutkan, dan inilah yang menggelisahkan. Siksaan sebelum siksaan, siksaan sebelum siksaan yang hakiki, sebelum siksaan jasmaninya, siksaan kejiwaannya, takut, gelisah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Apalagi ketika diterumuskan ke dalam nar. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini penyesalan. Ucapan penyesalan orang-orang zalim. Yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi. Ketika orang zalim menggigit jarinya di dalam neraka. Yaqul, dia berkata, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya aku menjalani jalan Rasul. Duhai kiranya aku tidak mengikuti fulan dan tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku. Penyesalan yaumul qiyamah adalah siksaan di atas siksaan. Penyesalan yaumul qiyamah la faidata fiha. Tidak ada faedah apapun, enggak ada keuntungan apapun dengan penyesalannya, dengan tangisannya. Apakah akan dikurangi azab? La wallah, tidak dikurangi azabnya. Bahkan dikatakan oleh Allah, la yukhaffafu anhumul adabu wa lahum yunzarun. Enggak akan diringankan azab mereka. Dan sepertiga malam terakhir sebelum fajar menyingsing, kamu meratap, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, aghithni, aghithni. Maka dia akan bermanfaat. Penyesalannya, tangisannya akan berfaedah, akan memberikan faedah pada dia di dunia dan akhirat. Tetapi kalau yaumul qiyamah, ketika melihat nar, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan lemparkan mereka ke dalam azab, apakah terpakai penyesalan? Apakah bermanfaat tangisan, ratapan, menangis darah sekalipun enggak akan merubah hukum? Enggak akan merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ratapan-ratapan yang menyatakan, ya Rabb, sekarang kami yakin, sekarang kami paham, sekarang kami mengerti, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah apapun dan Allah tidak akan mengembalikannya di dunia. Dan itu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa mereka tidak akan dikembalikan abadan, selama-lamanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka menyesallah sekarang dari dosa-dosa. Dan bertaubatlah sekarang dari dosa-dosa. Qala, laisa muradun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Innama huwa syirk, anna man lam yushrik syirkal akbar yakunu lahul amnut tam. Bukanlah makna ucapan Rasulullah bahwa yang dimaksud itu kesyirikan. Berarti maknanya kalau tidak syirik akan mendapatkan keamanan sempurna. Bukan. Rasulullah hanya menghibur para sahabat yang mereka orang-orang mukmin, sehingga diingatkan yang dimaksud adalah kesyirikan. Kalau tidak berbuat syirik akbar, insyaallah kalian akan mendapatkan keamanan. Tentunya tetap keamanan itu bisa berkurang dengan dosa-dosa. Dari ayat-ayat lain, dari hadis-hadis lain, dari ancaman-ancaman yang sangat jelas dalam Quran dan Sunnah. Apa faedahnya ancaman kalau bukan rasa takut? Apa faedahnya ancaman dalam Quran? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melihat atau beramal dengan kejelekan pasti akan melihatnya. Ini ancaman. Dan ancaman itu adalah menyebabkan ketakutan. Dan tentunya berarti dosa apapun akan membuat orang takut. Sesuai dengan besarnya dosa, sebesar itu pula rasa takutnya nanti yaumul qiyamah. Dan semakin sedikit, semakin tenteram dia. Semakin sedikit, semakin tenteram dia. Kalau matinya dengan husnul khatimah, dengan taubat kepada Allah, dengan ucapan istighfar, dengan ucapan la ilaha illallah, maka niscaya dia akan mendapatkan amnut tam, keamanan yang sempurna. Dan dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Dan kemudian diberitakan langsung tempatnya ketika dicabut nyawanya. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, ketika dicabut nyawa seorang mukmin sudah ditunjukkan ini tempatmu di surga. Qulifidina'azakumullah, bukankah ini menjadikan ketenteraman? Bukankah ini menyebabkan orang tadi mendapatkan al-amnut tam, keamanan yang sempurna? Tetapi orang-orang yang dalam keadaan mati di atas kemaksiatan, belum bertaubat kepada Allah, dalam keadaan dia kotor dengan maksiat-maksiat, walaupun bukan syirik, tapi tetap akan mengurangi rasa amannya. Mana syirik tadi juga masih ada dua kemungkinan. Syirik besar dan syirik kecil. Kalau yang dimaksud syirik besar, maka maknanya adalah barang siapa yang tidak mencampuri imannya dengan syirik besar, maka dia aman dari ancaman-ancaman terhadap orang musyrikin dengan syirik besar. Kalau maknanya syirik kecil, maka barang siapa yang tidak mengerjakan syirik besar dan syirik kecil, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Qanibidina azakumullah. Maka kalau termasuk syirik kecil juga akan mengurangi keamanan, sekarang kita tanya, bukankah dosa-dosa itu sesungguhnya bisa dilihat dari satu sisi sebagai kesyirikan? Syirik kecil. Dari sisi mana? Dari sisi ketika kamu melihat ini Allah mengatakan haram, kemudian syaitan mengatakan kerjakanlah, Allah mengatakan jangan kerjakan, kemudian kamu lebih memilih perintah syaitan, kemudian kamu kerjakan perbuatan dosa itu, bukankah kamu lebih mentaati syaitan daripada Allah? Bukankah itu jenis dari jenis-jenis kesyirikan? Maka dibahas di sini bahwa dosa-dosa kecil pun masuk, atau dosa-dosa pun masuk di dalam kesyirikan, tapi syirik-syirik kecil dari satu sisi. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian oleh karena itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in kadang menyebutkan dosa-dosa besar dengan syirik-syirik kecil dari sisi ini, karena mereka lebih mementingkan hawa nafsunya daripada perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apakah engkau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Siapa mereka? Apakah musyrikin yang sujud pada hawa? Bukan. Tapi orang yang mengumbar nafsu. Orang yang berjalannya karena nafsu. Orang yang dalam keadaan iya atau tidaknya karena nafsu. Berangkat tidak berangkatnya karena hawa nafsu. Memberi tidak memberinya karena hawa nafsu. Berkawan atau tidak berkawan karena hawa nafsu. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada budak-budak nafsu. Kita berlindung kepada Allah dari budak-budak nafsu. Jangan sampai kita menjadi budaknya hawa nafsu yang sangat rendah. Kalau ada budak-budak yang dimiliki oleh makhluk-makhluk, maka budak yang paling rendah adalah budak hawa nafsunya sendiri. Yang dijuluki dengan ahlul hawa, golongan para penyembah hawa nafsu, para pengikut hawa nafsu, yang dia melihat bagaimana apa yang dia suka dia kerjakan, apa yang dia mau dia kerjakan, apa yang dia pikir menurut dia bagus dia kerjakan, tanpa peduli dengan ucapan Allah dan Rasulnya, tidak peduli dengan nasihat para imam-imam, para ulama ahli sunnah, enggak peduli dengan siapapun yang mengajarkan agama, yang mengajarkan sunnah. Pokoknya saya mau demikian, saya jalani. Pokoknya saya suka ini, saya ikuti. Saya tidak peduli. Maka orang-orang ini bukan orang bebas. Bukan liberal dalam artian orang bebas, bukan. Justru orang yang terkungkung, diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Dan inilah mereka-mereka yang dalam keadaan perbuatan zalimnya, perbuatan dosanya, semuanya karena perintah hawa nafsunya. Ikhwan Rasulullah tadi merupakan jawaban yang sangat sempurna. Yashfil alil wa yarwil ghalil. menghilangkan dahaga, menghilangkan haus, dan menyembuhkan penyakit. Jawaban Rasulullah SAW dengan kalimat innama dzalikum syirk, yang dimaksud itu adalah kesyirikan. Ini adalah jawaban yang sungguh menyembuhkan. Jawaban yang sungguh menghilangkan dahaga. Orang yang haus hilang dahaganya dengan jawaban Rasulullah. Karena kesyirikan bermakna syirik besar dan syirik kecil. Dan syirik kecil tercakup di dalamnya dosa-dosa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, tinggal dibedakan. Kalau syirik besar akan menghilangkan keamanan dan petunjuk. Kalau syirik kecil dan dosa-dosa akan mengurangi sesuai dengan besar kecilnya dosa-dosa tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan.